Ayo mari kita goyang, pagi kan malam ini. BBG hadir lagi dengan musik paling asik. Asik, asik, asik, asik, asik, asik. Thank you.